Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Melanjutkan pembacaan kitab Sirah An-Nabawiyah fi Dawil Masadir Al-Asilah karya Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad wafaqahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan tentang aqdamu syu'ub allati urifat bil Yaman minal Arab al-Aribah, yaitu masyarakat tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah, ya, Arab Aribah sebagaimana yang kita lihat sini, yaitu Arab zaman sebelum Nabi Ismail alaihi salam, yaitu dari keturunan Sam bin Nuh, ya. Nuh alaihi salam setelah tufan anak-anaknya berkembang biak, ya, menelurkan keturunan-keturunan, ya. Tiga anak yang terkenal yaitu Ham ini adalah Abul Ahbash, bapak dari orang-orang Habasyah, orang-orang kulit gelap, ya, di mana Afrika dan lain sebagainya, itu Ham. Kemudian Yafis Abu Rum, ya, bapaknya orang-orang Romawi. Kemudian Sam adalah Abul Arab, ya, Abul Arab yang mana keturunan-keturunannya dikenal dengan Al-Arab Al-Aribah, ya. Situ ada Ad, yaitu kaum Ad, kaum Samud, Tosem, Jadis, Umaym, Madian, Jurhum dan Qahtan dan lain sebagainya, Imlat. Banyak, ya. Akan tapi yang terkenal dan akan masuk ke dalam cerita kita, ya, dalam kisah Arab itu nama-nama ini, ya, yang mana nanti dari Al-Qahtan, ya, yang pertama dari Jurhum dulu. Jurhum yaitu kabilah yang mana ketika itu salah satu wanita dari kabilah Jurhum menikah dengan Ismail alaihi salam, ya, yang mana nanti dari keturunan Ismail ada Adnan, ya, Adnan yang terkenal dengan kabilah Adnaniyin, ya. Dan dari Qahtan melahirkan keturunan-keturunan juga yang berujung pada Saba, yang mana kisahnya ini akan kita ceritakan pada pertemuan ini insyaallah ta'ala, ya. Saba, ya, yaitu Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan, ya, dari Qahtaniyah. Nah, ya, dan nanti dari kaum Saba terbagi lagi menjadi 10 keturunan yang terkenal yang telah kita bacakan hadisnya di pertemuan sebelumnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saba, ya, ma huwa, yani arajulun am imra'atun am ardun, ya. Ketika itu ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang siapa itu saba, ya. Maka beliau menjawab, maka beliau ditanya arojulun, apakah dia seorang laki-laki atau perempuan atau dia nama tempat. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, bal huwa rajulun walada asyarah. Ya, kan tapi dia adalah seorang rajul, seorang laki-laki. Ya. Dan riwayat rajulun minal Arab. Ya. Bal huwa rajulun walada asyarah. Ya. Fasakana al-Yaman minhum sittah. Ya. Kemudian dari keturunan Saba ini, 6 diantaranya tinggal di daerah Yaman, Hijaz, dan sekitarnya. Nah. Dan wabishami minhum arba'atun. Yang dalam riwayat lain, tayamanu, yakni di sekitar Yaman. Watasha'amu, ini di sekitar Syam. Ya, 6 diantaranya di daerah sekitar Yaman, dan 4 diantaranya di sekitar Syam. Yang sebutkan tadi, fa'ammal yamaniyun, famudhij, wakindah, wal-azd, wal-ash'ariyun, wa'anmar, wa'himyar, arba'un kulluha. Wa amma syamiyah falakham wa juzam wa amilah wa ghassan. Ya. Kita kembali ke perkataan al-muallif rahimallahu hafizahullahu taala. Inna min aqdami asy-syu'ub allati urifat bil Yaman min al-Arab al-Aribah qaum Saba. Ya. Alladziina warada dzikruhum fil Qur'anil Karim, yaitu kisah yang dikenang dan menjadikan ibrah itu kan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa yabda izdiharu hadaratihim wa nufudhi sultanihim bi 11 qarna. Ya. Kaum Saba ini pernah mengalami masa kejayaannya. Ya, dan masa kekuasaannya selama 11 abad. Wa fi sanati 300 miladiyah ghalabat 'ala mulkihim qabila Tahimyar. Ya. Dan pada tahun ke-300 miladiyah ghalabat 'ala mulkihim qabila Tahimyar. Ya. Jadi sana ada peperangan antar kabilah. Dan akhirnya dimenangkan oleh kabilah Himyar. Ya, kabilah Himyar termasuk kabilah dari turunan Saba. Summa bada'atil Yaman fi dawril inhitat wa akhadhatil qabail al-qahtaniyah fil hijrah ila al-bilad al-mukhtalifah. Kemudian berangsur-angsur Yaman mengalami kemunduran. Ya. Kemudian kabilah-kabilah dari kalangan qahtaniyah mulai eksodus, ekspansi hijrah ke negara-negara yang berbeda-beda, ya. Kabilah qahtaniyah dari kalangan dari kaum Saba tadi. Ya, kabilah-kabilah dari kaum Saba. Ya. Watawalat alaihim al-ittirabat wal-hurub al-ahliyah fil 270 sanah allati sabaqat dukhul al-Islam al-Yaman. Ya, kemudian terus berlanjut peperangan, ya, kekacauan di antara mereka selama 270 tahun. Ya, peperangan terus berlanjut gitu. Allati sabaqat duhul al-Islam al-Yaman, sebelum masuknya Islam ke negeri Yaman. Mimma tahalil ajanib al-qada ala istiklalihim fadakhalat ar-ruman adan wa bima'unatihim ihtallatil ahbas al-Yaman li awwal marrah. Dan itu juga yang memicu apa? Orang-orang ajanib, yakni orang-orang di luar Yaman masuk ke dalam Yaman seperti bangsa Romawi, yaitu dari turunan siapa? Ham bin Nuh. Ya, masuk ke Aden. Dan dari pertolongan mereka juga, dari atas bantuan mereka juga masuk gitu kan. Al-Ahbas, ya. Orang-orang Habasyah, kabilah-kabilah Habasyiah. Ya, masuk ke negeri Yaman untuk pertama kalinya, yaitu nanti kisahnya Aryat dan Abraha. Ya. Yaitu pada tahun 340 miladiyah. Mustaghilina at-tanafus baina qabilatai Hamadan wa Himyar. Ya. Mereka memanfaatkan peperangan yang terjadi, ya, ini persaingan antara dua kabilah besar, Hamadan dan Himyar, ya. Karena lagi sibuk Hamadan dan Himyar ini memperebutkan apa? kekuasaannya, yakni sebagai untuk menjadi Tuba, yakni raja Yaman. Ya, maka pada masa-masa itulah apa namanya orang-orang asing masuk. Jadi antaranya orang-orang Romawi, orang-orang Habasyah, kabilah-kabilah Habasyah masuk ke negeri Yaman. Wastamarra ihtilaluhum ila sanati 78. Ya. Terus berlanjut penjajahan tersebut sampai tahun 378 miladiyah. Summa nalatil Yaman istiklaluha. Walakin sallatallahu alaihim sailal arim sanata 450. Fahudima saddul ma'rib alladhi ja'alahullahu masdara ni'matin wa raha'in lahum. Ya, kemudian Yaman memperoleh kemerdekaannya setelah itu. Akan tapi tidak lama kemudian Allah datangkan banjir bandang Sailul Arim pada tahun 450 miladiyah dengan apa rubuhnya bendungan Ma'rib, yang mana sebelumnya Allah jadikan bendungan tersebut kenikmatan dan kebahagiaan bagi mereka. Wa qulu zalika bisababi utuwihim wa fasadihim wa infirafihim, dan itu semua disebabkan oleh apa? Kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat dan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Wa hadhihi sunnatullahi fi dzalik, dan itu adalah sunnatullah ala khalqihi. Ya. Kita akan bacakan kisah tersebut, yakni Qaumu Saba' dari kitab Al-Bidayatu wa Nihayah. Ya, jilid ke-2. Ya, cetakan dari Ibnu Katsir, halaman 406. Ya. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Ya. Ini kisah ini saya rangkum dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga tafsir Ibnu Katsir pada ayat Saba', ya, pada surat Saba' yang menceritakan tentang kaum Saba'. Ya. Dzakara ghairu wahidin minas salafi wal khalaf anna sadda ma'rib kana san'atuhu annal miyah tajri min baini jabalain. Ya. Disebutkan dari lebih dari satu dari kalangan salaf dan khalaf, ya, bahwasannya bendungan Ma'rib itu tadinya adalah air yang mengalir di antara dua gunung. Wa tajtami' ilaihi aidan suyulu amtarihim, dan juga datang berkumpul apa namanya aliran-aliran air yang datang dari hujan. Wa audiyatihim, dan juga dari lembah-lembah mereka. Wa sallata ilaihi 70 wadiyan yafidu ilaihi, bahkan jumlahnya mencapai 70 lembah. Ya, 70 lembah mengalir semuanya menuju apa namanya? Baina al-jabalain ini, itu kan. Maka dari itu fa'amada mulukuhum al-aqadim fabanau baina huma saddan aziman muhkama. Ya. Maka ketika itu raja-raja mereka, yakni raja-raja Saba', mereka berpikir untuk apa namanya membuat bendungan yang besar, ya, di antara dua gunung, ya, membuat bendungan yang besar dan kokoh, aziman muhkaman. Hatta irtafa'al ma'u wa hukima 'ala hafati dzanaikil jabalain. Ya, sampai ketika bendungan tersebut jadi, ya, akhirnya air tersebut meninggi, gitu kan. Terbendung gitu kan. Sampai mencapai hampir setara dengan gunung tersebut. Ya. Fa gharasu fihi ma'al asjar wastaghallu ats-samar fi ghayati ma yakunu minal qasrati wal husni. Ya. Kemudian mereka memanfaatkan air tersebut, ya, digunakan untuk bertani, bercocok tanam, ya, di antara di gunung-gunung tersebut, di kanan dan kirinya. Ditanamlah pepohonan-pepohonan, pohonan yang berbuah, ya, dan manfaatkan buah-buahnya, ya, dikonsumsi, berdagangkan dan lain sebagainya. Fi ghayati ma yakunu minal kasrah, banyak dan bagus-bagus, ya, kualitas dari buah-buah tersebut. Wa kana lahu 30 fathatan yakhruju minhal ma, ya. Dari bendungan tersebut dialirkan ke 30 cabang, ya. Wa kana ittisa'uhu farsakhan fi farsah, dan luas bendungan tersebut satu farsah dikali satu farsah, ya, luasnya satu farsah itu setara dengan kurang lebih 5 kilometer, ya, jadi luasnya, luas bendungan tersebut sekitar 10 kilometer, ya, itu bendungan yang besar di zaman itu, ya. Bahkan sampai zaman sekarang ukuran 5 kilometer bendungan panjangnya itu termasuk bendungan terpanjang di dunia masuknya, gitu. Maka ukuran segitu di zaman tersebut adalah ukuran yang sangat besar. Farsakan fi farsah. Wa kanu fi ghibtatin azimatin wa aisin ragid. Dan mereka hidup dalam kenyamanan, dalam ketenangan, ya, kegembiraan, ghibtah, ya, kegembiraan. Wa aisin ragid, ya, hidup yang tenang dan nyaman. Wa ayamin thayyibah, dan hidup-hidup yang baik. Ayam apa, hari-hari yang baik. Hatta zakara Qatadah wa ghairuhu, hingga disebutkan oleh Al-Imam Qatadah dan selainnya, dikisahkan bahwasanya annal mar'ata kanat tamshi tahtal asjar, ya, ada seorang wanita yang berjalan di bawah pepohonan tersebut. Wa ala ra'siha miktal, dan di atas kepalanya ada keranjang, gitu kan. Fayatasaqat minal asjari fi zalika ma yamla'uhu min ghairi ayyahtaja ila qulfah. Berjatuhan, gitu. Apa namanya? Dari pepohonan tersebut memenuhi keranjang yang dibawa oleh seorang wanita tadi. Min ghairi ayyahtaja ila qulfah, tanpa harus bersusah payah ngambil atau memetik. Wala qutaf, tanpa harus disertai atau diiringi dengan orang yang membantu untuk memetik, gitu kan. Saking apanya, banyaknya dan pada matang dan bagus kualitasnya, berjatuhan masuk ke dalam keranjang tanpa ada apa usaha untuk memetik atau lain sebagainya. Jadi dia berjalan saja sepanjang jalan, tiba-tiba penuh, gitu. Ya, dari sini ke Indomaret itu kan, sudah penuh keranjangnya, ya. Mana-mana udah tumpah-tumpah. Nah, ya. Wa dzalika suratihi wa natjihi wa istiwaihi. Wa kana hadza saddu bi ma'rib baldatun bainaha wa baina Sun'a salasu marahil. Ya, wa kana hadza sadd bi ma'rib, ya. Posisi bendungan ini berada di Ma'rib, ya, yaitu sebuah kota yang letaknya yakni di antara Sun'a. Bainahu wa baina Sun'a itu 3 marahil, yakni sekitar 200 km jaraknya dari Sun'a. Yang akhirnya dikenal dengan bendungan Ma'rib. Bisa di Ma'rib. Sad Ma'rib. Ya, bisa nulisnya Ma'rib. Ya. Nah. Wa dzakara akharun annahu lam yakun bi baladihim syai'un minaz dzubab walal ba'ud walal baraghis wala syai'un minal hawam, ya. Bahkan dikisahkan, ya, oleh sebagian ulama bahwasannya di negeri mereka ini ketika itu tidak ada lalat, ya. Gak ada nyamuk, gak ada kutu, gak ada hama, ya. Pokoknya hewan-hewan yang mengganggu itu gak ada, gitu. Hewan-hewan berbisa itu gak ada. Wa dzalika li'tidalil hawa wa sihhatil mizaj wa inayatullahi bihim. Ini disebabkan dengan hawanya yang mu'tadil, yang netral. Apa? Udaranya yang netral, bagus, gitu kan. Dan bersih, gitu. Dan juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, gitu kan. Untuk apa? Liyuwahhiduhu wa ya'buduh. Ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. كما قال تعالى لقد كان لسبئين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, telah datang dari negeri Saba, ya, dengan penduduknya sebuah ayah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang datang dari negeri Saba, yaitu berupa jannatani, dua kebun atau dua taman, dari sisi kiri, dari sisi kanan dan dari sisi kiri, an yaminin wa shimal. Maka makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah, ya, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa syukru sebagaimana yang dikatakan oleh Alama Sa'di rahimahullahu taala, huwa i'tiraful qalbi bi ni'amillah taala. I'tiraful qalbi bi ni'amillah taala. Ya, yaitu mengakui dalam hati nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa sanai 'alallahi biha, dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa sarfiha fi mardhatillahi taala, dan apa namanya, menyalurkannya, mendistribusikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini namanya syukur. Wa kufru ni'mah diddu dzalik, dan kufur nikmat itu sebaliknya. Ya. Jadi syukur adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillahi wa sana'i 'alallahi biha wa sarfiha fi mardhatillahi ta'ala. Naam. Wa syukuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah negeri yang thayyib, baldatun thayyibah, negeri yang baik, dan Rabb yang Maha Pengampun. Ya. Fa'aradu, maka mereka menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kufur ni'mat. Ya. Falamma 'abadu ghairallah, kata Ibnu Katsir, ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa bataru ni'matahu, dan menyalahgunakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, kepada mereka, wa adalu ila ibadati syams, dan mereka mengubah atau berubah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi beribadah kepada matahari. Kama qala Hudhud li Sulaiman, sebagaimana yang dikatakan Hudhud kepada Sulaiman, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, gitu kan. Dan aku datang kepadamu wahai Sulaiman dari negeri Saba dengan kabar yang yakin, dengan berita yang meyakinkan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, ya. Aku menemukan seorang wanita yang menguasai Saba, daerah Saba. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan segala sesuatu, ya, dari kenikmatan-kenikmatan, dari keindahan dan dari kemegahan kerajaannya. Walaha arasyun azim, dan dia memiliki singgasana yang besar, yang agung. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi, aku menemukan dia, ya, malakatus Saba, dan bersama kaumnya menyembah matahari. Yasjuduna lisyamsi min dunillah, mereka menyembah matahari dan berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasuddahum 'anil sabil fahum la yahtadun, ya, disebabkan oleh diperindahnya untuk mereka amalan-amalan mereka oleh syaitan, sehingga mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukan orang-orang yang diberi hidayah. Fahum la yahtadun. Nah, وكذلك لما كانوا في نعمة عظيمة والعيش الهني والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض. Dan juga ketika mereka berada dalam nikmat yang besar dan dalam kehidupan yang tenang dan di tempat yang aman, dan juga di qura, ya, di daerah-daerah atau di kota-kota atau di desa-desa yang mutawasilah, saling menyambung, mutaqaribah, dan saling dekat satu sama lain. Ya, mungkin dikarenakan infrastrukturnya bagus, atau mungkin dikarenakan ketika itu kendaraannya sudah bagus, wallahu ta'ala alam, gitu kan, sudah canggih, wallahu ta'ala alam. Maka surati asjariha, ya, bersamaan dengan itu banyaknya pepohonan-pepohonan, wazuru'aiha, dan juga sawah-sawah, wasimariha, dan buah-buahnya, bihaitsu inna musafirahum la yahtaju ila hamli zadin walama, sampai apa, jika ada seorang musafir yang ingin safar dari suatu negeri ke negeri lainnya di apa namanya daerah Saba atau di sekitarnya, la yahtaju ila hamli zad, enggak perlu bawa apa, enggak perlu bawa bekal, ya, enggak perlu bawa bekal lagi, juga enggak perlu bawa air, bal haitsu nazala wajadama'an wasamaran, ya, dimanapun dia singgah akan menemukan buah dan air, saking apa makmurnya suatu negeri tersebut. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha, ya, dan kami jadikan diantara mereka dan diantara qura atau daerah yang telah kami berikan berkah padanya, yakni Syams. Ada yang bilang itu Son'a, waqila qura bisyams. Ada yang mengatakan itu daerah di Son'a, ada yang bilang itu di Syam, yakni allati barakna ini. Al-qura allati barakna fiha, ya. Wa yu'nuna bidzalika annahum kanu yasiruna minal Yaman ila Syam fi quran zahirah bayyinah wadhihah. Yakni yang mereka maksudkan antara kalangan para mufassirin, maksudnya mereka melakukan perjalanan dari negeri Yaman menuju negeri Syam, yaitu melewati quran zahirah bayyinah wadhihah, ya, perjalanan yang jelas yang diketahui oleh semua musafir, orang yang berjalan melakukan perjalanan semuanya mengetahui daerah tersebut dan tempat tersebut. Yaqiluna fi wahidatin wa yabituna fi ukhra, yang mereka melakukan istirahat di siang hari pada satu tempat dan istirahat pada malam hari di tempat lainnya, ya, mereka tetap menemukan zat wa ma, menemukan bekal dan air tanpa harus capek-capek bawa. Itu keadaan mereka. Wa qaddarna fiha as-sail, dan kami tetapkan padanya perjalanan, yakni ja'alnaha bihasabi ma yahtajul musafirina ilaih. Jadi mereka ketika ingin safar itu sesuai dengan keinginan orang yang ingin safar tersebut. Ingin cepat, yo, mau lama boleh, gitu. Mau pakai mobil bisa, gitu. Pakai motor boleh, gitu loh. Ya, waqadarna fiha sayr, ya nih. Siru fiha layali wa ayyaman aminin. Maka berjalanlah. Ya, bagi mereka itu, maka berjalanlah mereka layali wa ayyam, baik malam hari maupun siang hari, dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman, tentram. Ya. Akan tapi mereka mengatakan apa? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ya, gitu. Sudah dalam keadaan yang nyaman, tentram, gitu ya. Tapi mereka ingin keluar dari itu, ya. Keluar dari kenyamanan, ya. Keluar dari zona nyaman kalau kata orang, ya. Qalu rabbana ba'id baina asfarina, ya. Gitu. Udah enak-enak di pondok, belajar, pingin hidup di luar, ya. Enggak tahu enggak enaknya di luar, ya. Di sini udah enak, datang mudarris, tinggal duduk nyatet, dengerin, hafalin, amalkan, udah cukup, ya. Gitu. Nikmat makan dimasakin, gitu kan. Enggak perlu kalian capek-capek beli bumbunya, antri di pasar, ya, rebutan, marah-marah dan sebagainya dengan orang-orang pasar, ya. Gitu. Nikmat gitu. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, ya. Mereka menginginkan apa? Wahai Rabb kami, jauhkanlah jarak safarnya. Ai sa'alu ayyuba'ida baina asfarihim wa yakuna safaruhum fi masakin wa ta'ab. mereka pingin safar itu dalam keadaan masyaqah, sulit, dan dalam keadaan lelah gitu. Pingin safar tuh jangan yang enak-enak gitu loh, maunya yang susah-susah gitu, yang capek gitu, yang biasanya naik Alphard pingin naik Supra gitu ya, gitu. Pingin yang capek pokoknya mereka gitu. Aisalu ayubaid bain asfarihim wa yakuna safarhum fi masakin wa ta'ab wa talabu ayubaddalu bil khairi syarran, dan mereka malah menginginkan ya, keburukan dan meninggalkan sesuatu yang baik gitu. Sebagaimana yang Bani Israel minta juga gitu kan. Ketika Allah turunkan apa? Al-Manna wa Salwa gitu. Al-Manna yaitu ismun jami' li kulli rizqin hasan yahsulu bila ta'ab ya. Ismun jami' li kulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'ab, itu manna ya, yaitu sebuah nama yang mencakup seluruh bentuk rizki yang baik yang bisa didapatkan tanpa lelah gitu kan, tanpa susah payah gitu. Itu namanya al-manna gitu. Rizki yang hasan, rizki yang baik yang bisa didapatkan tanpa harus susah payah gitu. Al-manna wa salwa ta'irun saghir tayyibul laham, ya ini dagingnya enak, empuk ya. Burung kecil, enggak tahu namanya apa, salwa ya. Mereka meminta apa? Al-bukula wal kisaa ya, wal fum wal adas wal basal, malah mereka meminta sayur mayur ya, mentimun buat acar gitu kan, wal fum bawang putih gitu, adas ya, kacang adas itu, wal basal bawang merah gitu. Ya, maka dikatakan oleh Musa, atastabdiluna billadzi huwa adna bil atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair gitu, kata Musa. Apakah kamu meminta yang lebih rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik? Ihbitu misran, sana pergi kan. Gitu. Kamu akan menemukan itu, gitu. Fasalabu tilka ni'mah al-'azimah wal hasanah al-amimah bitakhribil bilad wa syatati wujuhil ibad. Ya, akan tapi mereka ya dicabut kenikmatan itu. Ya. Dengan dirusaknya negeri mereka dan diporak-porandakan orang-orangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala fa'radu fa'alsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka ketika mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kami kirimkan kepada mereka sailal 'arim, banjir bandang. Ya. Ada yang mengatakan qila al-murad bil 'arim al-miyah. Ada yang mengatakan 'arim ini adalah air. Ada yang mengatakan al-ma al-ghazir, air yang deras. Ya. Wa zakara ghairuhum ghairu wahidin minhum, yakni minal ulama al-mufassirin, di kalangan para ulama dan mufassir, ahli tafsir, di antara mereka Ibnu Abbas wa Wahab bin Munabbih wa Qatadah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan hukuman kepada mereka dengan mengirimkan al-arim, ya, banjir bandang tadi, ba'atha ala saddi dabatan minal ard. Allah Subhanahu wa taala mengutus ya seekor hewan ke bendungan tadi. Dinamakan oleh para ulama dinamakan al-juraz. Al-juraz, juraz. Ya, atau kalau kita kenal itu namanya tikus ya, tikus alfar. Nah, ba'atha ala saddi dabatan minal ardi naqabathu, yang menggerogoti sedikit demi sedikit benteng tersebut atau apa namanya bendungan tadi. Qala Wahab ibn Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih, waqad kanu yajiduna fi kutubihim, ya, dan mereka telah menemukan yakni ahlul kitab dan sebagainya, anna sababa kharab hadza sad, bahwa penyebab rusaknya bendungan ini wal juraz, itu adalah juraz yakni al faru, fakanu yarsuduna indahu as-sananir burhatan minaz zaman. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan tikus-tikus tadi untuk menggerogoti bendungan sedikit demi sedikit, mereka sadar akan hal itu, sehingga mereka mengirimkan apa? As-sananir. Sananir itu sanur, artinya apa? Kucing. Yeah. Mereka mengirimkan kucing untuk mengintai tikus-tikus tadi gitu. Burhatan minaz zaman, ya waktunya sebentar saja karena mereka telat mengetahui itu. Falamma ja'al qadru ghalabatil fa'r. Nah, ketika apa namanya jumlah mereka, yakni jumlah tikus itu semakin banyak, apa? Tikus tersebut memenangkan ya pertempuran dengan kucing tadi ya. Nah, wawalajat ila saddi fanaqabathu fanhara alaihim. Maka sedikit-sedikit demi sedikit lubang tersebut menjadi besar ya, dan kucing tersebut kewalahan untuk menangkal atau menghabisi tikus-tikus tadi. Wawalajat ila saddi fanaqabathu fanhara alaihim. Maka kemudian tikus tersebut masuk ke dalam bendungan tadi, melubanginya sehingga benteng tersebut atau bendungan tersebut hancur dan roboh menimpa mereka. Berkata Qatadah dan selainnya, kanatil juras naqabat asafilahu ya. Hatta idza dha'fa wa waha wa ja'at ayyam asuyul sadamal ma'u albina fasaqat ya. Berkata Qatadah dan selainnya, maksudnya ketika itu tikus tersebut menggerogoti bawah bagian bendungan sampai ketika bendungan tersebut sudah melemah dan hampir roboh, dan ketika itu tepat bertepatan dengan masa suyul, yakni ketika kalau misalnya di Yaman itu biasanya ada waktu-waktu ketika itu air itu deras ya, sampai di jalan-jalan itu air kayak sungai gitu, perjalanan kayak di sungai gitu. Di jalan itu, bahkan di markisnya saya Ahmad Abu Rijal itu yang menulis tahqiq tentang pembantahan terhadap Syekh Albani itu. Nah, itu saya Ahmad itu di depan markisnya itu jalan biasanya, tapi kalau masa suyul itu banjir, nggak bisa lewat gitu. Jadi kita kalau mau lewat ya ima pakai rakit atau nunggu selesai ini masa-masa itu. Itu ada berapa hari atau berapa pekan kadang ngalir terus airnya. Nah, waja'at ayyamu suyul sadamal ma'ul bina fasaqat. Ya. Maka ketika masa-masa itu air tersebut meluap dan mendorong bangunan bendungan tadi sehingga roboh. Fansabal ma', sehingga air tersebut mengalir fi asfalil wadi ke lembah-lembah yang ada di sana. Wakharaba ma baina yadayhi minal abniyah, dan merusak air-air tersebut segala sesuatu bangunan yang ada di depannya, dan juga al asjar wa ghairi dzalik. Wa nadaba al ma'u anil asjar allati fil jabalain an yaminin wa shimal. Ya, sehingga ketika air tersebut mengering gitu kan, dan menyisakan pohon-pohon yang ada di sekitar gunung tadi di kanan dan di kirinya, maka ketika mengering pohon tersebut ikut mengering, watahab komat, ya, dan hancur lama kelamaan pohon-pohon tersebut. Watabadalatil kal asjar al musmiroh, maka kemudian pepohonan yang buahnya banyak tadi diganti dengan rodiil asjar wal asmar, dengan pohon yang jelek dan juga buah-buahan yang jelek. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa badalnahum bijannataini bijannataihim jannatai zawati uqulin khamtin wa aslin." Ya. Maka kami gantikan kedua kebun tadi, kebun mereka, dengan kebun yang memiliki khamat gitu kan. Ya, pohon yang tidak punya buah-buahan, ya, pohon yang banyak durinya, pohon yang tidak enak dipandang, ya kan? Berkata qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan selainnya, yakni zawati uqulin khamtin, yaitu al-araq, ya, pohon arak. Pohon arak itu adalah pohon yang batangnya dijadikan siwak gitu. Jadi kalau orang Ethiopia atau orang gelap itu biasanya mereka pakainya yang masih hijau. Yang masih hijau itu diambil buat siwak mereka. Mereka enggak mau nunggu yang udah tua. Itu yang udah tua itu yang wangi. Nah, itu mereka enggak mau. Mereka maunya yang apa? Yang masih keras itu, yang masih hijau warnanya. Nah, itu pohon arok. Nah, maka Allah gantikan dari pohon yang berbuah indah, enak dipandang, pohonnya tinggi rindang gitu kan. Digantikan dengan pohon arok. Pohon arok itu pohon yang kecil pohonnya. Enggak ada batang ya, enggak di bawah, kemudian tampilannya apa kribo gitu kan, kurang enak dilihat itu. Nah, Allah gantikan dengan seperti itu. Wa samaruhu al-barir. Ya, ini buahnya namanya barir. Itu biji warnanya merah seperti ini di pohon arok, itu buah dari pohon arok. Wa huwa at-tarfa. Nah. Wa qila yushbihuhu wa huwa hatabun la samaralah. Atau dikatakan juga yakni kayu yang tidak memiliki buah, yakni pohon-pepohonan yang tidak memiliki buah. Itu. Wa shay'in min sidrin qalil, dan Allah gantikan dengan pohon sidr, pohon bidaira qalil, yakni yang sedikit. Wa dzalika li'annahu lamma kana yusmirun nabaqa kana qalilan ma anahu dzu syauqin katsirin wa samaruhu binisbati ilaihi kama yuqal fil masal lahamun lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabal ala ra'si jabalin wa'rin la sahla fayurtaqa wa la samina fayuntaqa. Ya, yaitu yakni sidrin qalil, yakni dikarenakan buah dari apa pohon bidara ini yang dinamakan dengan nabak an-nabaqa, ya buah dari pohon bidara itu berbuahnya sedikit, tidak seperti yang pohon yang dulu, yakni yang buahnya bisa jatuh sendiri kalau sudah matang dan banyak di mana-mana. Itu kan. Ma'anahu dzu syauqin katsir, ya, yang mana pohon tersebut juga memiliki duri-duri yang banyak, ya. Dan jumlah buah dibandingkan dengan durinya atau dibandingkan dengan kayunya tadi itu seperti perumpamaan dalam hadis Ummu Zara. Ini lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin war. Ini apa daging unta yang kurus gitu kan. Ala ra'si jabalin war, di atas apa puncak gunung. Ya, la sahla fayurtaqa, artinya kalau kurus harusnya mudah naik gitu kan. Lakin la sahla fayurtaqa, ini mah udah kurus enggak bisa naik lagi gitu. Wala samina fayuntaqa, ya udah tapi tidak gemuk juga sehingga bisa apa namanya dagingnya diambil. Jadi udah mah kurus tapi tidak enggak ada manfaatnya. Gitu. Itu perumpamaannya gitu. Lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin war la sahla fayurtaqa wa la samina fayuntaqa. Wa li hadza qala ta'ala fi dzalika dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kami berikan balasan kepada mereka dengan sebab kekufuran yang mereka lakukan, dan kami tidak akan melakukan atau memberikan hukuman kecuali pada orang-orang yang kufur. Ya. Panjangnya. Wa zalamu anfusahum. Ya, kemudian mereka menzalimi diri mereka dengan kekufuran. Udah banyak ya. Nah. Fa ja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin. Ai ja'alnahum hadisan linnas wa samaran yatahaddatsuna bihi min khabarihim. Wa naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.